بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتنا عزكم الله الحمد لله Kita bertahmid, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberi kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah. Kitab yang berisikan kumpulan hadis-hadis yang sahih di luar Bukhari Muslim. Untuk melengkapi pembahasan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang sudah dikaji di ma'had kita ini. Kita masih pada juz yang kedua, Kitabus Shalah. Kitab tentang masalah salat. Dan masih pada pembahasan bab-bab yang berkaitan dengan azan. Tariqahnya sama, hadis yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini dihafalkan pada pekan depan. Lengkap dengan sanadnya. Diharapkan yang hadir untuk bisa memiliki bukunya. Kalau tidak bisa membeli satu set yang 6 jilid, ini buku 6 jilid, paling tidak antum fotokopi satu jilid saja juz yang kedua. Barakallah. Karena kajian kita sama sebagaimana Sahih Bukhari mengkaji hadisnya Rasulullah SAW. Kita langsung masuk pada pembahasan berikutnya. Pembahasan yang sebelumnya panjang hadisnya, tidak mungkin dihafal ya. Langsung aja masuk pada pembahasan berikutnya. بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجعي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين المؤذن لا يأخذ على آذانه أجرا. Kita mulai dari sini. Dari sini. Al-Mu'adzin la ya'khudhu 'ala adhanihi ajra. Seorang muadzin tidak mengambil atas adhannya ajra ay ujratan, upah atau gaji. Babnya, seorang muadzin tidak mengambil upah, tidak mengambil gaji atas adhannya. Terkait dengan masalah ini, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama melarangnya. Melarang seorang muadzin mengambil upah atau gaji atas adanya. Ini pendapat Ishaq Ibnu Rahowi. Ishaq Ibnu Rahowi. Pendapat yang kedua, pendapat yang membolehkannya. Pendapat yang membolehkannya. Ini pendapat Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan la ba'sa bihi. La ba'sa bi, tidak mengapa seorang muadzin mengambil upah atas gajinya, atas adanya. Pendapat yang ketiga, pendapat yang memakruhkannya, makruh. Seorang muadzin mengambil upah, mengambil gaji atas adanya. Kecuali dengan ju'alah. Kecuali dengan ju'alah. Ju'alah itu mungkin dibahasakan dengan sayembara. Sayembara. Barang siapa, siapa yang adanya bagus dan terpilih, dia akan mengumandangkan azan di masjid saya ini dan saya kasih hadiah A. Gitu. Namanya ju'alah. Ini biasanya berbondong-bondong daftar gitu. Tes azannya. Nah, kamu yang paling baik. Antum azan. Mengumandangkan azan di masjid saya ini. Hadiahnya A. Paham ya? Makruh, tapi kalau sistem ju'alah ada sayembara seperti itu diperbolehkan. Ini pendapatnya Al-Auza'i rahimahullah. La ba'sa bil ju'li. Kalau ujrah, upah, gaji, makruh. Tapi kalau ju'l, ju'alah, boleh. Itu Al-Auza'i. Pendapat yang ke yang berapa? Pendapat yang keempat. Pendapat yang memakruhkannya. Makruh. Kecuali apabila penguasa yang memberikannya. Kecuali apabila penguasa yang memberikannya. Itu pun diambilkan dari khumusul khumus. Diambil dari khumusul khumus. Sahmun Nabi SAW. Faham ya? Saya ulang lagi, makruh. Ini pendapat yang keempat ya. Makruh bagi seorang muazzin mengambil upah atas azannya. Kecuali pemerintah yang memberi dia gaji. itu pun pihak pemerintah hanya diizinkan mengambil dari khumusul khumus. Tahu khumus? Khumus itu 1/5 dari harta ghanimah atau baitul mal. Itu diambil 1/5-nya. Ini haknya Nabi, haknya kerabat Nabi. Ada 5 golongan yang mendapatkan al-khumus. Masing-masing 1 bagian. Dari 1/5 tadi dikasihkan ke 5 golongan. Masing-masing 1 bagian. 1 bagian dari 1/5 namanya khumusul khumus. Yang diambil jatahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahmun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jatahnya Rasul itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tidak boleh mengambil dari harta selain itu. Jadi kalau dari khumus tadi ada haknya Ahlul Bait, kasihkan Ahlul Bait. Ada haknya fulan, kasihkan ke fulan. Kalau pas pada bagiannya Rasul, haknya Rasul, ini yang dipakai. Ini untuk kemaslahatan kaum muslimin, di antaranya untuk menggaji para muadzin. Ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Difahami? Belum mengatakan makruh. Ya. Seorang lagi belum mengatakan makruh. Seorang muadzin makruh mengambil upah azannya. Kecuali pemerintah yang memberikan kepada dia. Untuk pemerintah hanya boleh mengambil dari khumusul khumus. 1 bagian dari 1/5 khumus. Dari jatah 1/5 ini. Yang diambil jatahnya Rasulullah SAW. Tidak boleh mengambil dari yang lain. Pendapat yang kelima. Pendapat yang menyatakan makruh. Pendapat yang mengatakan makruh. Seorang muadzin mengambil upah tadi. Dan makruhnya adalah karahatu tanzih. Maknanya al-karahatu ma'al jawaz. Hukumnya makruh. Tapi diperbolehkan. Namanya karahatu tanzih. Boleh mengambil upah. Boleh mengambil gaji atas adanya. Tapi yang afdal jangan. Itu namanya karahatu tanzih. Bukan karahu tahrim. Bukan makruh dengan makna haram. Juga anda paham. Dalam fikihnya para ulama ada 2 macam kemakruhan. Ada makruh karahu tahrim. Makruh dengan makna haram. Sama dengan haram. Yang kedua, makruh dengan makna tanzih. Apa artinya? Al-jawaz ma'al karahah. Diperbolehkan tapi makruh. Jadi afdolnya jangan. Kalau mau mengambil silakan. Ini pendapat jumhurul ulama. Ini juga pendapatnya ahlul ra'yi. Ini yang dirajihkan Al-Khattabi rahimahullah. Ali Al-Qari rahimahullah. Berulang lagi ya. Ini pendapat jumhur ini yang dirajihkan Al-Khattabi rahimahullah, juga dirajihkan oleh Ali Al-Qari rahimahullah, juga dirajihkan oleh As-Sindi rahimahullah dalam Hasyiah 'Alan-Nasa'i. Dan ini yang rajih, barakallahu fikum. Paham ya? Apakah kesimpulannya? Apakah boleh seorang muadzin mengambil upah gaji azannya? Jawabannya kalau dikatakan boleh, boleh. Kalau dibilang afdal, jangan mengambil. Paham ya? Sisi afdolnya, sisi keutamaannya, jangan mengambil upah atau gaji atas azannya. Tapi kalau dia mengambil, tidak masalah. Karena larangannya makruh, bukan haram. Sehingga dianjurkan jika borok. Seikhlas mungkin Anda mengumandangkan azan dengan tanpa digaji. Ketika digaji, diambil, tidak ada masalah. Apalagi ketika yang menggajinya adalah pemerintah. Barakallahu fikum. Antum lihat rujukannya Aunul Ma'bud, Syarah Abu Dawud, juz yang kedua, halaman 176. Aunul Ma'bud, Syarah Abi Dawud, juz yang kedua, halaman 176. Rujukan yang kedua, Hasyiah As-Sindi Al-Nasai. Hasyiah As-Sindi Al-Nasai. As-Sindi ma'ruf salah seorang ulama dari India. Sindi. Juz yang kedua, halaman 25. Juz yang kedua, halaman 25. Baik, sekarang kita lihat hadisnya. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Abu Dawud namanya. Siapa namanya Abu Dawud? Sulaiman ibn Ash'ath. Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah. Sulaiman ibnu Ash'ath, Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah. Aslinya Sijistan. Qala haddathana Musa ibnu Ismail. Abu Salamah At-Tabuzaki Al-Minqari. Musa bin Ismail Abu Salamah At-Tabuzaki Al-Minqari Al-Basri. Thiqatun sabit. Qala haddatsana Hammadun. Hammad banyak, tapi yang dimaukan di sini Hammad ibnu Salamah. Nah kan di depan sama si mobil di bawah itu. Hammad ibnu Salamah thiqatun sunni. Qala akhbarana Sa'id al-Jurayri. Lana min Sa'id ibnu Iyad al-Jurayri thiqatun muhtalif. Rawinya thiqah tapi dia pikun di masa tuanya. Namanya mukhtalif. Dan pikunnya ini mempengaruhi riwayatnya. Dalam kaidah hadis, kalau ada rawi yang pikun, maka dicek muridnya. Kalau muridnya itu meriwayatkan daripadanya sebelum dia pikun, maka sahih riwayatnya. Paham ya? Tapi kalau muridnya meriwayatkan daripadanya setelah dia pikun, dhaif riwayat. Tentu dibahas oleh para ulama dalam biografi rawi tadi. Bahkan buku khusus yang membahas masalah ini. Disebutkan awak daftar nama rawi yang pikun-pikun di akhir hayatnya. Dirinci yang pikun tapi tidak mempengaruhi hadisnya. Yang pikun yang membahayakan hadisnya. Disebutkan siapa ulama yang mengatakan dia pikun. Panjang, lebar. dirinci. Ini murid-muridnya yang meriwayatkan sebelum dia pikun, maka sahih riwayatnya. Yang ini yang setelah dia pikun, maka sahih riwayatnya. Jadi semua ada kaidahnya, ada bukunya. Tinggal dibaca. Mereka akan dijelaskan sama Syekh Mubil di bawah ini. Sa'id ada Sa'id ibn Iyad al-Jurayri. Qala an Abil Ala. Abul Ala juga banyak. Tapi yang dimaukan dengan Abul Ala di sini adalah Yazid bin Abdullah ibn Sikhir. Yazid bin Abdullah ibn Sikhir. Al-Amiri Al-Basri. Al-Amiri Al-Basri. Hiqatun. Dia masyhur dengan nama dan kunyahnya. Kadang dikatakan Abul Ala ibn Sikhir. Kadang lengkap. Yazid bin Abdullah ibn Sikhir. Hiqatun. An Mutarrif bin Abdillah. Ini saudara kandungnya. Saudara kandungnya siapa? Abul Ala. Namanya siapa kalau begitu? Mutarrif bin Abdillah. Sama bahannya? Ibn Sikhir. Anak kandung Mutarrif. Saudara kandungnya Abul Ala. Bapaknya sama namanya Abdullah. Bahnya sama namanya Sikhir. Mutarrif bin Abdillah ibn Sikhir hiqatun thabtun sunni. Ayah mereka Abdul bin Sikhir, sahabatnya Rasulullah SAW. Sehingga Abul Ala dan Mutarrif ini era tabi'in, anaknya sahabat Abdullah ibn Sikhir. Yang paling masyhur Mutarrif hadza. Beliau dikenal kekokohannya dalam berakidah. Beliau dikenal kekokohannya di masa fitnah ada Mutarrif. Di era itu, apa ya? Cerita apa ya? Di era itu ada fitnah besar. Bertahun-tahun lamanya mendera kaum muslimin. Fitnah dikenal dengan fitnah Ibnu Al-Ash'ad. Ini tokoh khawarij besar pada masa itu. Pasukannya sangat banyak, sangat kuat. Tidak sembarangan. Di awal-awal kemunculannya itu bisa mengalahkan pasukan pemerintah. Sehingga fitnahnya sangat besar. Banyak dari kalangan muslimin, bahkan tokoh-tokoh agama, terbawa oleh dia. Ibn Ash'ad. Walaupun pada akhirnya pasukan pemerintah berhasil melumpuhkan mereka. Tapi durasinya panjang, bertahun-tahun lamanya. Pertumpahan darah tidak terelakkan. Peperangan-peperangan terjadi. Dari sekian banyak tokoh-tokoh agama, ulama-ulama Islam, hanya tiga yang tidak terpengaruh. Yang pertama, Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah. Yang kedua, Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Yang ketiga, beliau Mutarrif bin Abdullah Sikhir rahimahullah. Sehingga dikatakan beliau termasuk orang yang kokoh di masa fitnah. Tidak goyah di masa fitnah. Sampai ada yang mengkaji dalam sebuah risalah manhaj Mutarrif bin Abdullah Sikhir di masa fitnah. Itu dikasih. Bagaimana manhajnya beliau. Dan diambil daripadanya ilmu, manhaj, akidah, amal. Barakallahu fikum. Nah. sedikit aja ya, ada banyak-banyak. Nanti enggak selesai membahas. Qala Utsman bin Abi al-'As al-Umawi radhiyallahu anhu, beliau salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW dari Bani Umayyah al-Umawi. Qala, dia mengatakan, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Wahai Rasulullah SAW, jadikanlah aku sebagai imam kaumku. Di sini beliau meminta kepemimpinan. Ya, meminta keimaman. Tapi yang dimaukan keimaman sholat. Ada hadis yang cukup banyak di mana Rasulullah SAW melarang mencari atau meminta kepemimpinan. Dan tegas menyatakan, kami tidak akan memberikan kepemimpinan ini kepada orang yang memintanya. Di sini Utsman bin Abi al-'As meminta. Ada ihtimal larangan yang disebutkan dalam hadis itu terkait dengan al-imamatul kubra. Kepemimpinan dengan makna kedudukan kekuasaan dalam pemerintahan. Sementara yang ini bukan terkait dengan imamatul kubra, tapi imamatul sughra. Kepemimpinan yang kecil, yakni imam sholat. Boleh gitu ya. Atau ihtimal yang kedua, kemungkinan yang kedua ialah larangan mencari kepemimpinan bagi yang tidak punya kemampuan, atau banyak dari kalangan muslimin yang mampu. Jangan minta. Adapun yang diperbolehkan, ketika tidak ada seseorang yang mampu untuk memegang tampuk kepemimpinan. Dia yang punya kemampuan secara skillnya, SDM-nya, segala macam. Dia yang mampu. Maka dia boleh maju untuk menjadi seorang pemimpin dalam rangka mengamankan amanah wilayah imamah ini. Itu yang disebutkan oleh para ulama mengkompromikan dua hadis di atas. Dipaham ya? Maka yang ini bisa jadi yang punya kemampuan menjadi imam sholat, dari mulai bacaannya, qiraahnya, hafalannya, pemahaman tentang hukum syariat tentang sholatnya, hanya beliau di tengah-tengah kaumnya, Utsman bin Abi al-'As. Dipaham ya? Ini cara mengkompromikannya. Secara umum, afdolnya tidak minta jadi imam, tetapi menunggu ditunjuk. Paham ya? Ditunjuk, kamu mampu jadi imam. Kalau tidak, jangan minta. Kecuali di satu kondisi, tidak ada yang mampu ini. Satu kaum ini tidak ada bacaan yang bagus. Lah tajwidnya apalagi hafalannya. Tajwidnya gak ada yang beres. Bukannya sombong, tapi real. Kenyataan aja. Nah, yang mondok, misalkan yang belajar, dia tajwidnya masya Allah, hafalnya bagus, luar biasa. Maka dia yang maju. Saya di imam. Untuk menyelamatkan imamah sughra tadi. Supaya jangan dipegang oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab. Dipaham ya? Dia boleh maju. Barakallahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta imamuhum. Ya, kamu sebagai imam kaummu. Kamu sebagai imam kamu, imam mereka. Dengan Rasul melantik Utsman bin Abi al-'As, semoga Allah meridhai, sebagai imam kaumnya. Beliau enggak melarang sahabat Utsman untuk meminta keimaman. Dengan diperbolehkan yang gitu ya. Maka dengan dua ihtimal tadi. Bisa jadi dalam pembahasan imam sholat boleh, yang enggak boleh masalah pemerintahan, atau ihtimal yang kedua, yang ada di sana, yang punya kemampuan, yang punya skill, Utsman bin Abi Al-'As, semoga Allah meridhai beliau. Dipaham ya, afdalnya jangan minta, ditunjuk dan Anda mampu, Anda maju. Anta imamuhum. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, maka engkau imam mereka. Kemudian beliau membawakan beberapa nasihat sekaligus sebagai penjelasan hukum. Beliau mengatakan waqtadi bi adhafihim, dan ikutilah, ya tidak mengikuti, mencontoh bi adhafihim, dengan yang paling lemah di antara makmum kamu. Maknanya adalah perhatikan makmum-makmum yang dhaif, makmum-makmum yang lemah, jadikan mereka sebagai patokan kamu dalam bab sholat. Ini babnya adalah takhfifus sholat, meringankan sholatnya, terutama takhfiful qira'ah, meringankan bacaan sholatnya, takhfiful tasbihat, meringankan tasbih-tasbih sholatnya. Patokannya siapa? Yang paling lemah. Itu maknanya waqtadi bi adhafihim. Ketentuannya, selama tidak menyalahi atau meninggalkan rukun sholat. Itu ketentuannya. Selama tidak meninggalkan atau merubah rukun-rukun sholat. Barakallahu fikum. Ini adalah adab yang harus diperhatikan oleh seorang imam sholat. Ya, lihat belakang kamu. Di iklan dalam hadis yang lain, di belakang kamu ada orang yang syekh, yang tua. Ada yang dhaif, yang lemah. Ada yang marid, yang sedang sakit. Ada yang zulhajah, yang punya hajat, punya kepentingan. Maka diperingan sesuai dengan kondisi para makmumnya, selama tidak merubah rukun sholat. Adapun kalau kamu sendirian sholatnya, falyutawwil ma syaa, kata Rasul. Kalau dia sholat sendirian, silakan diperpanjang sekehendak dia. Atau, apa-apanya, Ivan? Atau, makmumnya kuat-kuat, muda-muda, segar-segar. Maka menyesuaikan makmumnya. Maghrib, baca Al-A'raf, Al-Habas, gitu ya. Nampaknya perlu coba lagi nih. Gimana, Div? Insyaallah ya. Tapi gak usah pakai laporan, Div. Langsung aja, Div. Nah, antum maju, tek, langsung teng, nah gitu. Ini laporan bocor, akhirnya gak ada yang jamaah di pondok. Jamaah di luar supaya karena takut kepanjangan. Langsung aja, ya, sekali-kali maju, Al-A'raf dibaca. Dari mulai awal sampai akhir, dalam dua rakaat bacaan pertama. Kemarin sampai Isya ya, menjelang Isya dikit. Selesai Maghrib, baca Al-A'raf. Dari mulai awal sampai akhir, dari mulai Maghrib sampai menjelang Isya sedikit. Lapa sekali-kali libur dari amnya untuk mengamalkan sunnah kan gitu ya. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Ini adabnya seorang imam, perhatikan makmumnya. Barakallahu fikum. Terus jadi makmum jangan merasa lemah gitu loh. gitu. Hati-hati loh, dehem-dehem yang punya makna itu berpengaruh loh dalam sholatnya antum itu. Allahu Akbar. Imamnya kok dawa, ya panjang baca sholatnya ini. Makmumnya sok lemah dari belakang. Yang lainnya lagi. Maunya dia sok batuk atau dehem-dehem gitu. Hati-hati loh. Dehem-dehemnya mengandung makna sama dengan orang bicara. Bisa jadi batal sholatnya. Hati-hati. Akhir insya Allah. Gitu ya. Untuk yang di mahat ini yang menyesuaikan para makmumnya. Assalamualaikum. Nah, ketika antum jadi imam di kampungnya antum, perhatikan kondisi makmumnya itu. Paham ya? Di antara cara supaya makmumnya itu tahan lama, tidak merasa capek, itu bacaannya bagus. Apalagi mungkin, antum bacaannya bagus. Didengar tuh kayak, jadi di belakangnya itu nggak terasa kalau antum membaca 15, 20 ayat gitu. Seakan-akan baca kulhu. Dikarenakan lancar, bacaannya masya Allah, maknyes gitu. Orang masih kepingin terus, kepingin terus, kepingin terus. Lupa kalau sudah 20 ayat. Itu cara yang tepat untuk di tengah-tengah kaum. Jadi kalau nampak sudah tuwek-tuwek semua ya saudara. Yang ringkas-ringkas selama tidak merubah rukun salat. Demikian dijelaskan oleh Al-Azimul Abadi dalam bukunya Aunul Ma'bud di atas. Yang kedua yang disampaikan Rasul di sini sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi pembahasan kita sekarang ini. Qala wattakhiz mu'adzinan la ya'khudhu 'ala adhanihi ajra. Dan jadikan, ambillah seorang muadzin la ya'khudhu 'ala adhanihi ajra, yang tidak mengambil upah atas azannya. Ini kata-kata wattakhiz itu fi'il amr. Nah gitu ya. Fi'il yang mengandung perintah. Ambillah. Muazzin yang tidak mengambil upah atas azannya. Jumhur ulama berpendapat. Al-amruhuna linnadbi. Perintah pada hadis ini. Bukan perintah wajib. Tapi perintah mandub. Perintah sunnah. Ada qaul jumhur. Dipaham ya? Dan ini yang rajih. Demikian disebutkan oleh Sindi dalam Hasyiatun Nasa'i. Dikarenakan jumhur memaknakan mandub, maka pembahasannya seperti yang dibahas di awal. Jumhur berpendapat, afdalnya, sunnahnya bagi seorang muadzin tidak mengambil upah atas azannya. Afdal. Kalau dia mengambil upah, diperbolehkan. Barakallahu fikum. Dipaham ya? Saya dibahas di bagian awal tentang fikih hadis ini. Qala Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala. Hada hadithun sahihun ala syarti muslim. Wa qad akhraja muslimun ma'asadil awal minhu. Disayadin akhar ila Uthman bin Al-As. Imam Muslim telah mengeluarkan semakna pada penggalan yang pertama. Penggalan yang pertama dari hadis ini dengan isat yang lain. Sampai kepada sahabat yang sama. Tapi jangan yang lengkap seperti ini di luar Sahih Muslim. Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa Sa'id al-Jurairi mukhtaritun. Sa'id al-Jurairi orang yang pikun. Lakin rawi anu Hammad ibn Salamah. Tapi yang meriwayatkan dari beliau adalah Hammad bin Salamah. Wahu mimman rawa anu qabal ikhtilaf. Dan Hamad bin Salamah termasuk yang meriwayatkan dari beliau sebelum pikun. Maka tidak ada masalah. Kama fil kawakibun nayyirat. Sebagaimana disebut dalam kitab Al-Kawakibun Nayyirat. Ini kitab khusus memuat biografi rawi-rawi yang pikun. Lengkap dengan penjelasannya. Karya Ibnu Kayyal rahimahullah. Tebal bukunya segini. Al-Hadithu akhrajahu Nasa'i wa Ibnu Majah. Selesai. Difaham insyaAllah ya? Ada mafhum fithan wa isnada. Diafal ikhwan hadisnya. Pendek. Anta imamuhum waqtari bi ad'afihi mattakhidh muadzinan la yakhudhu ala adhanihi ajra. Naam. Wallahu tabaraka wa ta'ala alim bistawab. Baik, ditanyakan kembali. Bila bas dijawab kembali. Apakah boleh azan dengan berirama seperti mendayu-dayu? Masya Allah. Kita dibahas panjang di sini. Kan? Intinya adalah azan itu yang diminta kerasnya suara. Yang bermimpi hadis tentang azan adalah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Semoga Allah meridai beliau. Tetapi yang ditunjuk sebagai muazzin sahabat Bilal. Rasul mengatakan li annahu anda minka sauta. Karena Bilal ini lebih lantang suaranya dibanding dengan engkau. Ini kita bahas sebelumnya ya, bab yang sebelumnya. Tapi kita bahas ya. Terkait dengan suara yang diperbagus labat selama sesuai dengan kaidah tajwidiyahnya. Bukan tarannum dan naghamat yang diperhatikan. Makanya sering saya sampaikan kepada para muadzin, azannya itu lantang sesuai dengan kaidah tajwid, suaranya maknya gitu ya. Barakallahu fiik. Apakah sah seseorang yang sholatnya sangat cepat ketika meninggalkan rukun-rukun sholat, maka tidak sah. Tapi kalau cepat masih melakukan rukun-rukun sholatnya, maka labas, sah. Tapi yang afdal adalah dikerjakan dengan tumakninah dan khusyuk. Barakalawikum. Itu bobitnya kaidah dalam masalah ini. Apakah benar lamanya sujud dan ruku seseorang itu tergantung pada takbiratul ihramnya? Bukan. Tapi tergantung pada berdirinya. Jadi disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim, salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ikhwan, berdirinya, rukuknya, sujudnya qariban minas sawa. Hampir sama. Hampir sama. Jadi kalau berdirinya panjang, rukuknya juga panjang. Sujud juga panjang begitu. Bahkan dan itu adalah hukumnya sunnah barakallahu fikum. Paham ya? Apakah infus membatalkan puasa? Kalau infus yang dimasukkan langsung di hidung ya, langsung terasa di tenggorokannya, jelas batal puasanya. Tapi kalau infus yang dimasukkan di tangan atau di tempat-tempat yang lain dari anggota badannya, dirinci oleh para ulama kita. Kalau itu suplemen, infus suplemen makanan, maka batal. Tapi kalau tidak, maka tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Di antara fatwa para ulama yang berkaitan dengan vaksin sekarang ini, kan melalui Ramadan kemarin, muncul fatwanya para ulama terkait dengan masalah vaksin, dirinci dengan seperti itu. Kalau dia suplemen makanan, maka batal. Tapi kalau tidak, maka tidak. Vaksin itu bukan suplemen makanan, maka boleh vaksin ketika Ramadan selama tidak melemahkan dia. Difahami ya rinciannya ya. Barakallahu fikum nakfilah wa subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.